dermaga di dalam lubuk hatimu untuk melabuhkan cinta kasihku. Telah sekian lama ku arungi hidup ini, namun belum ku temukan cinta.